بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، خلفتين عزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji faqrah terakhir dari hadis yang keempat dan masih berkaitan dengan keutamaan para ulama. Ulama rabbaniyin, ulama yang memahami bimbingan syariah sunnah, bukan ulama usu, bukan ulama fasaqah fajarah dhullal. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan bahwasanya para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Yakni mewarisi tugas mereka menyampaikan risalah agama Allah Jalla wa'ala. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warathul ilma, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang paling sempurna dari warisan Nabi. Ikhwanatina azakumullah, sekali lagi faqrah ini berkaitan dengan keutamaan ulama. Kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Hadis ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah min a'zamil manaqib li ahli al-ilmi. Min a'zamil manaqibi li ahli al-ilmi. Hadis ini menunjukkan mangqabah, keistimewaan, keutamaan yang istimewa yang paling agung bagi para ulama. Hadis ini. Mereka dikatakan sebagai pewaris Nabi. Sisi-sisi keagungan mangqabahnya adalah para anbiya itu makhluk Allah yang terbaik, khairu khalqillah. Maka warasatul anbiya khairul khalqi ba'dahum. Yang pertama, ya, sisi agungnya mangqabah para ulama yang pertama ialah para nabi itu makhluk Allah yang terbaik. Maka pewaris-pewaris nabi, para ulama, adalah makhluk Allah yang terbaik setelah para nabi. Yang kedua, sisi mangqabahnya adalah annahum aqrabun nasi ilal anbiya, bahwasanya para ulama orang yang paling dekat dengan para nabi. Sebagaimana ahli waris itu orang yang paling dekat dengan sang mayit yang meninggalkan warisan. Barakallahu fikum. Ini sisi manqabahnya. Sehingga para ulama itu makhluk Allah yang terbaik setelah para anbiya. Para ulama itu makhluk Allah yang paling dekat dengan para anbiya. Ini dikatakan sebagai a'zamul manaqib. Keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dari lafaz ini ada bimbingan untuk umat. Bimbingan untuk umat terkait dengan para ulama-nya. Bagaimana at-ta'amul, muamalah, interaksi umat terhadap ulama-nya setelah mereka tahu ulama ini pewaris para nabi, mewarisi nabi dalam perkara ilmunya, tabligh risalahnya. Pewaris nabi sebagai orang yang makhluk Allah yang paling mulia setelah para anbiya, pewaris para nabi sebagai orang yang paling dekat dengan para anbiya. Maka di sini umat dibimbing untuk memiliki ta'amul, interaksi yang terbaik kepada para ulama-nya. Saya bacakan penjelasan cukup panjang dari Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini. Qala Ibn Qayyim rahimahullah fi miftah dari sa'adah. Wa fihi aydan irsyadun wa amrun lil ummah. Pada hadis ini juga ada bimbingan dan perintah bagi umat. Bita'atihim. Yang pertama mentaati ulama'nya dalam perkara yang ma'ruf. Wahtiramihim. Menghormati ulama'nya. Wa ta'zirihim wa tawqirihim wa ijlalihim, memuliakan, mengagungkan ulama-nya dalam perkara yang ma'ruf. Fa innahum warasatu man hadhihi ba'du huquqihim 'ala al-ummah. Dikarenakan para ulama itu pewaris-pewaris sosok yang ini semua merupakan hak-hak mereka atas umat. Ini pewaris nabi. Di antara haknya nabi ditaati, haknya nabi dihormati, dimuliakan, diagungkan oleh umatnya. Maka pewaris nabi, para ulama juga demikian seharusnya disikapi. Ditaati para ulama itu sebagaimana kamu mentaati para nabi. Bedanya kalau ketaatan kepada para anbiya itu mutlak. Kalau ketaatan kepada para umara, kepada para ulama dalam perkara yang ma'ruf. Ditaati, dihormati, dimuliakan, diagungkan dalam perkara ma'ruf. Dikarenakan mereka pewaris para nabi, pengganti para nabi dalam perkara dakwah. Wafihi tanbihun ala anna mahabbatahum minad din wa bughdahum munafin lid din kama huwa thabitun li mawruthihim. Pada hadis ini juga ada tanbih, peringatan bahwasanya mencintai para ulama termasuk prinsip agama. Dan membenci para ulama itu menafikan agama ini. Sebagaimana prinsip ini diisbatkan untuk yang mewarisi mereka. Ini para anbiya wal mursalin. Sebagaimana kecintaan kepada para nabi, prinsip agama. Kebencian kepada para nabi bisa meniadakan agama. Maka begitu pula mencintai para ulama, termasuk prinsip agama. Membenci para ulama meniadakan, merusak agama. Wa kadzalika mu'adatuhum wa muharabatuhum mu'adatun wa muharabatun lillah. kama huwa fi mawruthihim. Begitu pula memusuhi ulama, memerangi ulama, itu seperti memusuhi dan memerangi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ini diisbatkan pada yang mewariskan mereka, yakni pada para anbiya. Memusuhi Nabi, memerangi Nabi, sama dengan memusuhi Allah, memerangi Allah Jalla wa'ala. Maka memerangi para ulama, memusuhi para ulama, sama dengan memusuhi, memerangi Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridainya, mengatakan kepada sahabat Ali, mahabbatul ulama dinun yudanullahu bihi. Mahabbatul ulama dinun yudanullahu bihi. Kecintaan kepada para ulama merupakan agama yang Allah ditaati dengannya. Kita beragama lillahi ta'ala dengannya. Ini yang berkaitan dengan umat. Bagaimana seharusnya umat Islam berinteraksi dengan para ulama-nya. Ingat, ulama sunnah, ulama syariah rabbaniyin. Bukan fasaqah, bukan fajarah, bukan ulama usu. Cintai mereka, hormati mereka, muliakan mereka, agungkan mereka, taati mereka. Cintai mereka karena Allah Jalla wa'ala dan perkara ma'ruf. Jangan membenci mereka, jangan memusuhi mereka, jangan memerangi mereka. Ancaman sangat keras para kewajiban. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, lafaz tadi para ulama adalah pewaris Nabi juga mengandung tanbih yang lain terkait dengan para ulama. Nasihat untuk para ulamanya. Masih ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fihi tanbihun lil ulama ala suluki hadiyil anbiya wa tariqatihim fit tablir. Pada hadis ini pula ada tanbih, ada peringatan untuk para ulama. Ya, dikatakan mereka sebagai pewaris para nabi, ada tanbih untuk para ulama supaya mereka menempuh bimbingan-bimbingan para anbiya, menggunakan thariqahnya para anbiya dalam menyampaikan risalah agama ini, dalam menyampaikan bimbingan Allah yang mulia ini. Ikuti cara para anbiya, gunakan thariqahnya para anbiya, karena Anda pewaris-pewaris nabi. Apa itu? Minas sabri. Dalam bentuk kesabaran. Sabar dalam menyampaikan risalah Allah. Wal ihtimal. Menanggung beban. Menanggung tindakan orang lain yang menyakiti. Ihtimal. Wa muqabalati sa'atin nasi ilaim bil ihsan. Membalas kejelekan-kejelekan orang kepada mereka dengan kebaikan. Kejelekan orang dibalas dengan kebaikan. Umatnya, mungkin masyarakatnya, mungkin para madu'unya, menyakiti dia, membolimi dia, merendahkan dia. Isa'ah dibalas dengan ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Air tuba dibalas dengan air susu. Itu tarekatnya para anbiya. Warifqi bihim. Bersikap lembut, lemah lembut, santun kepada mereka, kepada umatnya. Wastijlabihim ilallahi bi ahsanil turuq. Dan menarik simpati mereka, berupaya mengajak mereka kepada Allah dengan tarekat yang terbaik, dengan cara yang terbaik. وَبَذْلِ مَا يُمْكِنُ مِنَ النَّصِيحَةِ لَهُمْ. Dan memberikan, mengerahkan nasihat-nasihat yang mungkin bagi umatnya. Menasihati umat, mengarahkan umatnya, membimbing umatnya. Nasihat. فإنهم بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره. Dengan cara itulah para ulama akan bisa menggapai, mendapatkan bagian mereka, jatah mereka dari warisan yang sangat agung nilainya ini. Sehingga bukan semata-mata keutamaan, tapi ada sebuah konsekuensi. Konsekuensinya, wahai para ulama, wahai ahlul ilmi, kalian harus menyampaikan risalah Allah dengan tariqahnya para anbiya, dengan bimbingan para anbiya, dengan caranya para anbiya. Poin-poin tadi, yang sabar menghadapi berbagai macam cobaan, menanggung semua penderitaan, yang berbuat jelek balas dengan kebaikan, yang lembut, yang santun kepada umat, ajak mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara yang terbaik, nasihati mereka dengan cara yang terbaik, supaya mendapatkan warisan yang agung kadarnya ini. Supaya Anda layak dikatakan pewaris para nabi. Lanjut, masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah untuk para ulama. Wa fihi aidan tanbihun li ahli al-ilmi. Dan pada lafaz tadi juga ada tanbih untuk para ulama, ala tarbiyatil ummah, supaya mereka mentarbiyah umat ini, mendidik umat ini, kama yurabbil walidu waladah, sebagaimana seorang ayah mendidik putra-putrinya. Fayurabbunahum bitadriji wa taraqqi min sigharil ilmi ila kibarih. Maka mereka dianjurkan mentarbiyah umatnya dengan tahapan, dengan proses, dan dengan taraqqi, progres ke depan yang jelas. Dimulai dari sigharul ilmi, ilmu-ilmu yang kecil, sampai kibarih, ilmu-ilmu yang besar. Dari perkara-perkara yang prinsip, terus sampai perkara-perkara berikutnya. Mentarbiyah umat dengan tahapan-tahapan, dengan proses-proses, dengan progres yang jelas, maju ke depan. Dari perkara-perkara yang kecil, sampai perkara yang besar. Hakada. Wa tahmiluhum minhuma yutiqun. Dan membawa umat ini kepada perkara-perkara mereka mampu untuk mengerjakannya. Sebagaimana seorang ayah berbuat demikian kepada anaknya masih kecil. Dirawat, diasuh, dikasih asupan-asupan gizinya. Wah, kata. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Sebagaimana ngurusi anak. Maka para ulama pun juga demikian. Mementarbiyah umat dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan tahapan-tahapan, dengan proses yang jelas. Sebagaimana mentarbiyah putra-putrinya. Ini hasungan untuk para ulama memiliki akhlak yang mulia dalam tarbiyatul ummah. Mencontoh para anbiya wal mursalin dalam tarbiyatul ummah. Barakallahu fikum. Intinya kana bidin azakumullah, kalimat ini sesungguhnya para ulama pewaris para nabi ada tiga poin pembahasan. Yang pertama, keutamaan ulamanya. Orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia setelah para anbiya. Makhluk yang paling dekat dengan para anbiya. Itu keutamaan para ulamanya. Poin yang kedua terkait dengan bagaimana umat ini menyikapi ulamanya. Umat ini diminta menyikapi ulamanya sebagaimana menyikapi para nabinya. Taati, hormati, muliakan, agungkan, cintai. Lillahi ta'ala dalam perkara yang ma'ruf. Jangan dibenci, jangan dimusuhi, ila akhiri. Dan yang ketiga terkait dengan para ulamanya. Dituntut untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi sebagai pewaris para nabi. menempuh manhaj para anbiya dalam dakwah, menempuh tarekahnya para anbiya dalam dakwah, menggunakan bimbingan-bimbingan para anbiya dalam perkara dakwah dengan poin yang sebutkan tadi. Mentarbiyah ummah sebagai mentarbiyah anaknya sendiri. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, min kamalil al-anbiya wa idhami nushihim lil umam. Ini menunjukkan kesempurnaan para nabi, keagungan, kemuliaan upaya mereka menasihati umatnya. Betul-betul bukan terkait dengan dunia sedikit pun. Bukan karena dinar, bukan karena dirham, bukan karena urusan duniawi, bukan harta, bukan tahta, bukan yang lainnya. Tapi betul-betul mewariskan ilmu terkait dengan din, bukan dengan dunia. Hadza muhimun jiddan. Ini pun juga harus dicontoh oleh para ulama. Mereka harus mewariskan ilmu kepada para umatnya. Jangan mewariskan dinar wala dirham kepada umatnya. Jangan mewariskan kepada umat ini kecintaan kepada kedudukan, kecintaan kepada dunia, tahta, harta, kecintaan kepada popularitas, kemasyhuran, ketenaran, cinta kedudukan, cinta posisi, cinta pengikut dan segala macam. Jangan itu yang kamu wariskan kepada umat ini. Tapi wariskan untuk umat ini al-ilm. Sebagaimana para anbiya mewariskan ilmu untuk umat ini. Barakallahu fikum. Ini secara hukum fiqih juga dipakai hujjah oleh para ulama. Para anbiya wal mursalin tidak boleh meninggalkan harta warisan. Semua peninggalan-peninggalan harta dunia miliknya para anbiya itu sedekah. Ahli waris dari anak zuriyahnya para anbiya tidak menerima warisan sama sekali terkait dengan duniawiyah ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma tarakna fa wasadaqah. Kami segenap para nabi tidak mewariskan harta apapun. Yang kami tinggalkan adalah sedekah. Itu secara hukum fikihnya barakallahu fikum. Dan secara pembahasan ilmiah kita, mereka tidak sedikit pun mewariskan bab-bab duniawiyah kepada umatnya. Tapi mereka mewariskan al-ilm. Ini menunjukkan keikhlasan para anbiya, kejujuran para anbiya, kesempurnaan mereka sebagai seorang nabi, nasihat yang sempurna untuk umatnya, betul-betul semuanya untuk perkara diniyah ukhrawiyah. Hadza huwa. Itu untuk para nabi. Ataupun para ulama, dalam bab ini beda dengan para anbiya masalah warisan. Ulama punya harta, ya diwarisi oleh ahli warisnya. Sebagaimana manusia biasa. Tetapi yang dimaukan sekarang adalah para ulama harus mencontoh para anbiya. Tadi yang saya terangkan, jangan mewariskan hal-hal duniawi kepada umatnya. Tapi wariskan ilmu kepada umat. Tinggalkan ilmu. Ajarkan ilmu. Bimbingkan ilmu kepada umat. Jangan malah ngajari umatnya cinta kedudukan. Hubur riasa. Hubul mal. Hubul jah. Hubul mansib. Hubul syuhrah. Hub yang lain tadi itu. Jangan. Itu bukan akhlaknya para anbiya dan bukan akhlaknya para ulama. Mereka mewariskan al-ilm. Sehingga tarbiyah ilmu. Sehingga mereka menanamkan ilmu syar'i kepada umatnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Wadih. Terakhir, Rasul mengatakan dalam hadis ini, faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Sesungguhnya para anbiya itu hanya mewariskan ilmu. Ini ilmu syar'i. maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil al-hadul wathir, bagian yang paling sempurna, yang paling banyak dari warisan para anbiya. Ilmu itu warisannya, warisan para nabi. Ini lafaz menganjurkan para thullabul ilm bil khusus, menganjurkan kaum muslimin untuk berlomba-lomba mendapatkan warisannya para anbiya. Apa itu? Al-ilm. Dan ini tidak perlu diperebutkan, tapi diperlombakan. Nah, orang satu dunia, mereka semuanya mengambil warisan nabi yang namanya ilmu, enggak perlu rebutan. Tapi perlu musabaqah, berlomba-lomba meraihnya. Semakin banyak ilmu yang kamu raih, semakin banyak jatah waris yang kamu dapatkan. Dengan apa ya? Dengan ta'allum, belajar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Bagian jatah sesuatu yang paling bermanfaat ialah yang paling manfaat bagi sang hamba dan yang paling langgeng kemanfaatannya bagi hamba. Dan itu hanya ada pada al-ilmu wad-din. Jatah sesuatu dalam bentuk ilmu dan agama Allah yang mulia ini. Itu yang paling manfaat bagi hamba. Dan itu yang paling langgeng manfaatnya bagi hamba. Dan itu yang diwariskan oleh para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam sebagian athar sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Sehingga saya sahabat Abu Hurairah, kan? Pernah masuk ke pasar, mendapati orang-orang sedang transaksi jual beli, perniagaan, perdagangan, ila akhirih. Maka dia mengapakan menyampaikan kepada ahlu suk, ya ahlu suk, wahai orang-orang pasar, celaka kalian. Kalian di sini berdagang memperebutkan yang namanya dunia. Tuh, di Masjid Nabawi, orang sedang berebut mendapatkan warisan Nabi. Wah, siapa yang enggak suka? Warisan Nabi. Langsung berbondong-bondong mereka meninggalkan lapak-lapak di pasarnya menuju ke Masjid Nabawi. Sampai sana, tidak menyaksikan apa-apa. Mana hartanya, mana warisannya. Ya Bahur, mana? Kok kamu mengatakan ada warisan Nabi dibagi-bagi di Masjid Nabawi? Belum mengatakan, lah itu. Ada majarisul ilmi, halaqatul ilmi. Dari majlisnya para ulama, halaqahnya para ulama. Mereka menyampaikan warisan Nabi al-ilm. Barakallahu fikum. Antum sekarang lagi apa ini? Rebutan apa berlomba-lomba ini? Enggak ada yang rebutan, duduk anteng tempatnya masing-masing. Antum berlomba-lomba untuk mendapatkan warisan Nabi. Mengkaji ilmu syar'i, mengkaji agama Allah yang mulia ini, yang disampaikan oleh para ulama, atau para du'at, atau para mudarisin, atau para murabbin, yang diambilkan dari kitabullah, sunnah rasul yang sahihah, dengan keterangan para ulama'nya. Beruntunglah antum wahai para thullabul ilmi, antum jauh-jauh datang ke sebuah markas ilmu untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, untuk mendapatkan warisan Nabi. Yang banyak warisannya ya. Faman akhadahu akhadha bihadin wathir. Semakin banyak ilmunya antum, maka antum mendapatkan jatah waris yang paling banyak. Tapi kalau ngambilnya sedikit, anda sedikit warisannya. Biarkan orang-orang di luar sana berebut dengan dunia, dengan emas, dengan perak, dengan berlian, dengan harta, dengan benda, dengan segala macam. Apa kata orang Jawa Timur? PN, gitu ya. Ambil sudah. Antum yang mulia, antum yang terhormat, antum datang untuk mengambil warisan para nabi. Belajar ilmu agama Allah, barakallahu fikum. Al-ilmu bita'allum, wa nafitina azakumullah. Selesai pembahasan hadis yang keempat dengan fakaratnya, dengan fakrah-fakrahnya, barakallahu fikum. Intinya menjelaskan tentang keutamaan talibul ilmi, keutamaan ilmu, rihla ilmiah, dan keutamaan para ulama'nya. Intinya, semua yang terkait dengan al-ilmu syar'i itu mulia, itu utama. Ilmunya utama, talabul ilminya utama, talibul ilminya utama, upaya menempuh mencari ilmunya utama, rihlah ilmiahnya utama, majlis ilmunya utama, alimnya apalagi lebih utama lagi. Maka khulasanya ikhwan fillah azakumullah adalah bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala, bertahmidlah kepada Allah Jalla wa'ala wahai para thullabul ilm, ketika Allah Jalla wa'ala berikan kemudahan kepada antum, memberikan taufik kepada antum, terpilih sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pemuda-pemuda yang memilih jalur terbaik dengan al-ilmu syar'i. Camkan, tanamkan dalam jiwa antum yang paling dalam, antum sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang wajib, talabul ilmi. Antum sedang duduk di majalisul anbiya wal mursalin. Majalisul ilmi itu masih para anbiya wal mursalin. Antum berada di riyadul jannah, di taman-taman surga. Halaqatul ilmi itu taman-taman surga. Antum sedang berada di jalur menuju al-jannah. Antum sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan warisan Nabi sebanyak mungkin. Namanya irthul ilm, warisan ilmu. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, hadis yang ke-5. Hadith yang kelima, an Anasin radhiyallahu anhu qala. An Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, وعلمني ما ينفعني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي في الكبرى. Yang artinya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa. Rasul berdoa ya ikhwan. Pada seorang Nabi, seorang Rasul, ilmunya itu mauhibah minallah murni. Berdoa. Allahumma ya Allah, infa'ni bima'alamtani. Beri aku kemanfaatan dengan apa yang engkau ajarkan kepada aku. Wa'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkan kepada aku apa-apa yang manfaat bagi aku. Warzuqni ilman yanfa'uni. Beri aku rezeki ya Allah berupa ilmu yang manfaat bagi aku. Ini harus selalu dibaca, diulang-ulang oleh para thullabul ilmi, oleh para du'at ila Allah, para ulama. Doa memohon kepada Allah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Setelah anda berjuang thullabul ilmi, rihlah ilmiah, segala macamnya untuk utarakan tadi, lengkapi dengan ini. Sertai langkah antum dengan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon kepada Allah doa. Tawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah dengan doa yang mulia ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Wa'allimni ma yanfa'uni. Warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, beri kemanfaatan kepada aku dengan apa yang telah kamu ajarkan kepada aku. Dan ajarkan kepada aku apa-apa yang manfaat bagi aku. Beri aku rezeki sebuah ilmu yang bermanfaat bagi aku. Yang terpenting bukan semata-mata ilmu, tapi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Juga ta'awudz disertai dengan berlindung kepada Allah dari semua ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul, belum pernah berdoa juga. Doanya Rasul, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa', ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وفي لفظ لا يستجاب له. Ta'awudz dari empat perkara. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang enggak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang enggak didengarkan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dari doa yang enggak dikabulkan. Empat perkara ya. Mohon sesuatu, ta'awudz dari sesuatu. Harapannya ilmu yang kita kaji bermanfaat, terhindar dari ilmu yang amanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' atau wa min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, aku berta'awud kepada Engkau dari ilmu yang enggak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang enggak didengarkan atau yang enggak diijabahi. Juga dengan doa di atas, iringi dengan doa. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan dan melimpahkan kepada saya pribadi, kepada anak-anak saya, kepada dzuriyah saya, kepada saudara-saudara saya, kepada kerabat-kerabat saya, dan kepada para thullabul ilm, semua yang belajar tempat ini, semoga Allah anugerahkan taufiqul hidayah, diberi ilmu yang manfaat, diberi amal yang saleh, diberi akhlak yang mulia, diberi himmah yang aliyah, semangat yang sangat tinggi dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kemanfaatan pada ilmu kita semua, sehingga mendapatkan ilmu yang nafi, dan dihindarkan dari ala ilmu alladzi la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian apa yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.